Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan Tarbiyatul Aulad dari kitab Fiqih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada poin walil la'ab awqat, dan main itu ada waktunya. Oleh karena itu maka janganlah Anda biarkan anak main di waktu-waktu sholat, terutama sholat Jumat. Karena Allah telah melarang kita untuk melakukan jual beli. Jual beli adalah satu aktivitas yang pada asalnya adalah halal. Allah larang jual beli pada waktu sholat Jumat sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika terdengar seruan yaitu adzan pada hari Jumat, segeralah untuk mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan pesan pokok yang bisa kita ambil dari hal ini adalah aktivitas yang menghalangi orang untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang gelapnya malam atau amsaitum, atau kalian berada di waktu petang, maka tahanlah anak-anak kalian, jangan biarkan keluar rumah karena setan sedang tersebar luas pada saat itu. Oleh karena itu tahanlah al-aulad, al-anak-anak, kubail beberapa saat sebelum. Ini bentuk tazhir dari qabl. Qablu sebelum, kubail ya sebelumnya, namun cuma dikit saja. Beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari. Jadi mungkin kalau maghrib itu jam 6, ya setengah 6 atau semisal itu, anak-anak mulai ditahan, tidak boleh main di luar. Wadzalika lintisyari syayatin, itu karena tersebarnya setan, mulai tersebarnya setan pada waktu-waktu itu. Demikian juga kontrollah al-aulad untuk tujaha terhadap hadal hawas al-qurawi. Kontrollah anak jangan sampai terkena gila bola. Gila dengan bola, mania bola. Wajunun mala'ib, dan gila karena lapangan bola, yang ini menghilangkan akal, dan kegilaan tersebut naik sampai ke hati. Wa yadhabu ba'idan ba'idan, kemudian membawa semakin jauh dan jauh, membawa semakin jauh cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian akhirnya dibuanglah cinta dan benci karena Allah janiban di sisi yang jauh, diganti dengan cinta karena klub bola dan benci karena klub bola. Maka jadilah asobiyah kurawiyah, fanatisme bola. Wadhalika, dan hal tersebut karena banyak anak-anak muda uli'u. Uli'u itu maniak bahasanya di sini, cinta yang sangat berlebihan dengan permainan bola. Watasjik, dan menjadi supporter ba'dil firaq, sebagian kesebelasan. Karenanya kemudian mereka menelantarkan sholat, mengikuti kesenangan, bukan hanya sholat at-talul masalih, mereka telantarkan hal-hal yang maslahat dan berbagai macam manfaat. Boleh jadi kerjaan atau kemudian bisnis dan sebagainya, belajar ditinggalkan. Wal-a'mal dan berbagai macam aktivitas, mereka sibukkan waktu mereka dengan kila waqal tentang bola, tentang isu-isu bola. Nusibat bainahumul adawah, kemudian ditegakkanlah dan terjadilah di tengah-tengah mereka permusuhan, dan tersebarlah di tengah-tengah mereka kebencian, bisa babi farikin, disebabkan satu kesebelasan yang kalah, yang mengalahkan satu kebelasan, kesebelasan wafaza alaih, dan menang menghadapi kesebelasan yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya satu hal yang mengherankan dan betul-betul mengherankan, ujab itu heran yang lebih tinggi dibandingkan ajib. Nah, ajib itu heran, level yang lebih tingginya ujab. Ayah sila al-amr bil abna, bahasanya kegilaan bola ini sampai pada anak-anak muda, bahkan banyak orang tua. Ila hadal wada', pada satu kondisi al-murzi yang menghinakan, watarati tarati itu jatuh hina, al-muzri yang memalukan, tentang urusan bola dan menjadi supporter al-andiyah, klub-klub bola. Wa madza asana, apa sih yang kita harapkan untuk kita petik dan kita dapatkan di balik menangnya satu kesebelasan atas kesebelasan yang lain? Nah, apa sih yang kita harapkan? Anarbah, keuntungan yang bisa kita dapatkan menjarak dikarenakan menangnya Belgia mengalahkan Perancis, atau kalahnya Italia menghadapi apa ini? Romania. Romania itu apa? Nama negara. Wa madza sanakhsiru, dan kerugian apa yang akan terjadi apabila kesebelasan Mesir kalah menghadapi Tunis, atau ketika Mesir menang menghadapi Kuwait? Apa ruginya dan apa manfaatnya? Wa ma huwal a'id, apa yang akan kembali kepada kita, manfaat apa yang kembali kepada kita dari sisi agama dan dari sisi dunia? Jika kesebelasan di Mesir namanya Ahli, menang dengan kesebelasan di Mesir yang lain namanya Zamalek. Jika Ahli menang melawan Zamalek, atau Fazat al-Zamalek kemudian menang Zamalek menghadapi Ahli. Nampaknya ini nama klub di Mesir, klub bola di Mesir atau kesebelasan di Mesir. Alaysa minal ar, bukankah satu hal yang memalukan dan satu kehinaan atas kita dari sisi agama dan dunia, jika kita cinta wa nulik, atau nulak macamnya bentuk majhul, maniak berlebihan atau maniak dengan la'ibi kurah, dengan para pemain sepak bola yang mereka adalah orang-orang yang, atau sebagian dari mereka adalah orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan zikir, lalu dari kitabullah. Kemudian kita pun membuang-buang waktu kita untuk menyanjung pemain bola tersebut dan membela-belanya. Alaysa minal intikas, bukankah satu kondisi yang terbalik ketika kita beri nama anak-anak kita dengan nama orang kafir gara-gara dia mahir main bola? Sungguh satu hal yang jelek seorang menamai anaknya dengan nama Maradona. Itulah seorang pemain bola al-kafir, yang kafir, al-muttaham fi irdihi, yang tertuduh kehormatannya. Dibicarakan ada isu santer kalau dia bukan lelaki yang menjaga kehormatan namun tukang berzina, muttaham bi tarwijil mukhattirat, dan tertuduh kalau dia adalah orang yang menyebarluaskan narkoba, pengedar narkoba. Fafakir ayuhal muslim fi sya'nika wa fakir fi nafsika. Maka pikirkanlah wahai seorang muslim perkara Anda, pikirkanlah dalam diri Anda sendiri. Maka sesungguhnya bukanlah mata yang buta, akan tetapi hati yang buta, hati yang ada di dada yang buta. Sesungguhnya agama kita tinggi dan tidak akan dikalahkan oleh yang lain. Namun umatnya yang melakukan hal-hal yang menghina, menyebabkan hina. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tiada keraguan tentang datangnya kiamat. Dan Allah akan membangkitkan man fil kubur, orang yang ada di dalam kubur. Dan siapa yang mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama mereka. Siapa yang cinta dengan orang kafir karena dia pemain bola, maka Allah akan kumpulkan dia bersama orang kafir. Dan siapa yang, dan tidaklah orang yang membenci ajaran Ibrahim, jadi adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya, kemudian sa'atun sa'ah, sesaat dan sesaat, dihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Handullah Al-Usaidi, dan beliau adalah min kutab, di antara juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Handullah mengatakan, Abu Bakar bertemu denganku. Abu Bakar bertanya, bagaimana kabarmu wahai Handullah? Maka Handullah mengatakan, Handullah telah jadi munafik. Abu Bakar mengatakan, subhanallah, apa yang kau katakan? Maka Handullah menjelaskan, kita atau kami atau saya, ketika di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengingatkan kita tentang neraka dan surga, hatta sampai-sampai ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kita itu melihat dengan mata kepala. Maknanya ka'annana naraha bi'ayunina, seakan-akan kita melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita. Dan ketika kita keluar dari tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian afasna, kemudian kita sudah sibuk dengan al-azwat, dengan istri, anak, wa dhayaat, dan bisnis, aktivitas yang mendatangkan keuntungan. Makna afasna istaghalna. Sibuk dengan istri, bisnis, dan anak-anak. Fanasina kathiran. Maka banyak yang kita lupa. Surga sepertinya lupa, neraka sepertinya lupa. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi inna lanalqa mislah hadha. Demi Allah, saya juga mengalami semacam itu. Sama kalau gitu, kata Abu Bakar. Maka berangkatlah aku dan Abu Bakar, sehingga kami menemui Rasulullah SAW di hadapan Nabi. Handullah mengatakan, Handullah telah munafik wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, mamadzaka, apa yang terjadi? Apa itu? Wahai Rasulullah, ketika kami di dekat Anda, kemudian Anda ingatkan kami dengan surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kami. Namun ketika kami keluar dari tempat Anda, kami sibuk dengan istri dan anak serta bisnis, nasina kathiran, banyak hal yang kami lupakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Jika kalian terus-menerus dalam keadaan kalian sebagaimana ketika kalian pengajian bersamaku, terus-menerus dalam keadaan berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian ala furusikum, ketika kalian ada di rumah, wa fiturukikum, dan ketika kalian ada di jalan-jalan. Walakin ya Handullah, sa'atan-sa'atan. Wahai Handullah, ada saat, sesaat dan sesaat, Nabi katakan tiga kali. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk bisnis, ada waktu untuk bercengkrama dengan istri, dengan anak, main-main. Semuanya ada saat dan saatnya. Dalam riwayat yang lain yang juga dihatkan oleh Muslim dari Handullah, qala Handullah mengatakan, kami di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberikan nasihat kepada kami dan mengingat, dan fadza dzakara an-nar, kemudian cerita tentang neraka. Kemudian aku kembali ke rumah, ya, aku tertawa dengan anak-anak, aku bercanda-canda main-main dengan istri. Fa kharajtu, maka aku keluar rumah, aku berjumpa dengan Abu Bakar, aku ceritakan hal itu pada Abu Bakar. Faqal, maka Abu Bakar mengatakan, wa ana qad fa'altu mislama tadhkuru, aku pun melakukan dan mengalami semisal yang kau sebutkan. Lalu kami pun berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kemudian Alhamdulillah mengatakan, wa Rasulullah Alhamdulillah munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mah, maknanya ukfuf, ya, terjemah bebasnya diam. Fahadastuhum, maka aku sampaikan kepada Nabi bil hadis, perkataan yang tadi telah diceritakan. Maka Abu Bakar mengatakan, wa ana qad fa'altu misla ma fa'ala, wa Rasulullah, keadaan pun sebagaimana keadaan Handola. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Handola tu sa'atan wa sa'atan, wa Handola sesaat dan sesaat. Seandainya hati kalian itu terus menerus kama takunu inda dzikri, sebagaimana saat dzikir, niscaya malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian sampai-sampai malaikat akan mengucapkan salam kepada kalian fituruk, ketika kalian di jalan. Naam, itu demikian hadisnya. Sa'atan-sa'atan, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Ada waktu untuk marah, senang-senang dengan anak. Ada waktu untuk sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan disinilah keindahan Islam. Waqad ja'ala Allah likulli syai'in qadra, Allah telah menjadikan untuk masing-masing itu kadarnya sendiri-sendiri. Ya, kemudian melatih anak untuk taat sejak kecil. Maka anak itu sepatutnya dilatih, wayu awad, dibiasakan untuk taat dan melakukan aktivitas kebaikan, menjaga diri dari kemungkaran sejak kecil. Maka ketika dia belum dosa, bukan berarti diajari misalnya pakai pakaian yang buka-bukaan, namun diajari pakai pakaian yang menutup aurat. Meskipun jangan terlalu keras, seakan-akan dia seperti sudah dewasa yang berdosa. Namun ya, sekedar diingatkan, mengikuti, menyesuaikan usianya, ini aurat, ya, jangan dibuka malu dan sebagainya. Waqad qala syair, seorang penyair Arab mengatakan, wa yansa'u nasi'ul fityani minna ala makana awadahu abuhu. Maka tumbuh besarlah pertumbuhan seorang pemuda atau ya, anak muda di antara kami sebagaimana yang dibiasakan oleh ayahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu sahabat, aslam tak engkau masuk Islam membawa ma aslaf tamin khairin, kebaikan yang kau lakukan sejak dulu. Artinya hal-hal kebaikan yang telah engkau lakukan sebelum Islammu itu akan tetap awet bersamamu, bahkan akan bertambah ba'da Islamika, setelah engkau masuk Islam. Catatan kaki dihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam. Nah, ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam, dan Nabi tidak mengubah namanya. Ini dalil bolehnya bernama dengan Hakim tanpa alif lam. Radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu berbagai hal yang kuntu dulu aku beribadah dengannya di masa jahiliyah, yaitu aktivitas sosial, min silatin, menjalin hubungan baik dengan kerabat, kemudian itaqah, memerdekakan budak, dan bersedekah, adakah ganjarannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma salafaka laka min khairin, engkau masuk Islam bersama berbagai macam kebaikan yang dahulu ada bersamamu. Waqad kana min hajihi, dan ada di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melatih anak-anak ala taat, untuk taat sejak kecil, dan bahkan memotivasinya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan tahun di sini pakai hijriyah. Ya, perhatikan, pakai hijriyah dan bukan pakai masehi. Dan dari sini para kemudian ulama, banyak jumhur ulama mengatakan tolak ukur tamyiz itu 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, berikan hukuman fisik gara-gara kedisiplinan tentang masalah salat ketika mereka berumur 10 tahun. Demikian juga ketika mereka telah berumur 10 tahun, fariku bainahum fil madaji, maka pisahkanlah di antara tempat tidur mereka. Maka umur 10 tahun adalah umur, dan yang dimaksud dengan pisahkan di sini sebagaimana pernah telah kita sampaikan di awal adalah pisahkanlah kamar tidurnya di antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan pisahkanlah kasurnya di antara sesama laki-laki dan di antara sesama anak perempuan. Maka pakai ranjang tingkat, misalnya sama-sama anak perempuan, ada yang tidur di atas, ada yang di bawah, atau semacam itu. Dan dari sini kemudian terdapat dalil untuk terlarangnya ikhtilat, campur baur dengan sesama jenis sejak umur 10 tahun. Sejak umur 10 tahun itu semestinya kondisinya, kondisi seorang itu adalah tidak ada ikhtilat, campur baur antara lawan jenis. Jika demikian sesama saudara, maka dengan orang lain, orang asing tentu mimbabil aula. Ya hadza ma kaunihim ghairu mukallafin, padahal mereka di umur tersebut belum mukallaf. Dan telah lewat, bahasanya Nabi sallallahu telah lewat kutipan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah satu kurma zakat fastakhajaha, dan Nabi melihat cucunya Hasan memakan salah satu kurma zakat, satu butir kurma zakat. Nabi keluarkan dari mulut cucunya sambil mengatakan kuh, tidakkah engkau tahu bahasanya keluarga Muhammad tidak boleh makan zakat atau sedekah. Demikian juga kita lihat para sahabat melatih anak-anak untuk berpuasa, sampai mereka buatkan untuk anak-anak mereka permainan atau mainan dari kapas, dan mereka sibukkan anak-anaknya biha dengan mainan kapas tersebut ketika mereka lapar dan hal tersebut, sampai tibalah waktu maghrib. Maka mereka disibukkan dengan mainan, yang penting bagaimana, yang penting terlatih untuk bisa puasa penuh. Dan mereka pun lebih mengutamakan anak-anak untuk menjadi imam sholat pada banyak orang jika anak tersebut yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Ma'asirari sinnihim, meskipun umurnya masih sangat belia. Sebagaimana ada salah satu sahabat yang dalam umur 6 atau 7 tahun jadi imam di masjid kampungnya karena dialah yang paling banyak hafalannya. Dan telah lewat, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Abi Salamah, artinya adalah anaknya Ummu Salamah tentunya, yang Nabi ini apa namanya, berarti anak tiri. Nabi berkata kepada anaknya Ummu Salamah, ya hulam, wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan di dekatmu. Dan ini masih anak-anak belum balik, namun ditegur, namun diajari, diingatkan, dilatih untuk terbiasa dengan kebaikan. Dan telah demikian juga Ibnu Abbas, beliau mengikat budaknya Ikrimah bil kebeli dengan tali pada dua kakinya supaya mau menghafal Quran dan hadis. Maka Ibn Abbas punya budak namanya Ikrimah. Ketika Ikrimah ini kecil, hobi main, disuruh ngaji tidak mau. Akhirnya jam ngaji dipanggil, ditali kakinya supaya tidak main. Kemudian dengarkan Ibn Abbas menyampaikan pengajian. Dan di sini sampaikan untuk ngapal Quran dan hadis. Akhirnya dalam tanda kutip terpaksa jadi ulama besar. Dan jika kita buka Ibnu Katsir, puluhan atau ratusan bahkan ribuan nama Ikrimah disebut. Ikrimah, Ikrimah, Ikrimah. Ini hasil ditali itu. Hasil tali kakinya ditali itu hasilnya di Ibnu Katsir ribuan nama Ikrimah disebut bolak-balik. Ketemu ayat pasti nyebut apa pendapat Ikrimah tentang ayat tersebut. Apa komentar Ikrimah tentang ayat. Ini hasil dari ditali. Maka sebagian orang memang cocoknya dipaksa untuk belajar, untuk sungguh-sungguh. Meskipun ini tidak bukan kaidah umum. Ada yang dipaksa enggak cocok, ada yang dipaksa cocok, ada yang dipaksa malah tambah kemudian keras, tambah anti, ada yang dipaksa dia mau tunduk, mau kemudian mau kemudian manut dan seterusnya. Maka kewajiban pendidik secara umum dan orang tua secara khusus melihat anak ini modelnya seperti apa, cocok enggak dikerasi. Tidak semua kekerasan cocok untuk anak, ada yang dikerasi itu cocok sebagaimana Ibnu Abbas ngerasi Ikrimah itu cocok, sukses. Ada juga yang anak-anak yang enggak cocok dengan sistem keras. Demikian juga mereka para sahabat, mereka membawa anak-anak kecil mereka untuk kegiatan haji berdasarkan fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan bebani anak-anak, latih mereka untuk kebaikan dan tugas-tugas aktivitas yang manfaat, dilatih bukan hanya dibiarkan main dan selalu main, namun ada kaitnya, ada batasannya, yaitu jangan bebani anak lebih dari kemampuannya. Dan jangan serahkan pada mereka pekerjaan yang mereka tidak yatahammaluna, mereka tidaklah kuat untuk memikulnya. Maka bagian dari melatih anak pada ketaatan adalah melatih anak untuk melakukan aktivitas rumah, melatih anak untuk berbakti pada orang tua, membantu orang tua, ini aktivitas ketaatan. Namun, kondisikan, sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan fisik anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidaklah membebani satu jiwa lebih dari kemampuannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pelayan, yaitu budak. Jika demikian yang Nabi katakan kepada budak, maka anak sendiri tentu mimbabil aula. Janganlah kalian bebani mereka, budak, dengan pekerjaan yang yaghlibuhu. Mereka tidak mampu, mereka kalah. Kalah dengan kerjaan tersebut artinya tidak mampu. Jika kalian bebani mereka beban yang berat, bantu. Maka sesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau belum mampu, statusnya bantu-bantu, jangan jadi pemain pokok. Boleh jadi diajari untuk cuci piring, dia cuma boleh jadi bersihkan saja, nyiram airnya, yang ngasih sabun ibunya atau bapaknya, atau dia diminta untuk nata piringnya dan sebagainya. Kalau kemudian cuci menyuci, karena belum mampu maka ditugasi sekedar untuk ngambil jemuran atau kemudian masukkan pakaian ke dalam mesin cuci atau yang lain, disesuaikan dengan kemampuan si anak. Maka jika demikian Nabi perintahkan untuk budak, jika kalian kasih beban yang yang berat, bantu. Artinya dia cuma sekedar bantu-bantu, maka anak mimbabil aula wa aula. Kemudian ya, orang tua yang bijak semacam ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku. Ya, di antaranya dia adalah, artinya dia menjadi penguasa, dan di antara penguasa adalah orang tua, penguasa atas anak-anaknya. Syai'an, meskipun kekuasaannya itu kekuasaan yang sangat kecil. Ya, dia ngurusi, dia punya kekuasaan, kekuasaannya sangat kecil. Kekuasaan guru di kelas, kekuasaan dosen di ruang kelas, kekuasaan orang tua di rumah, kekuasaan kecil-kecilan. Lalu ternyata si penguasa tadi syaqqa alaihim, menyusahkan yang dia pimpin, fashkuk alaih, maka ya Allah timpakanlah kesusahan untuknya. Namun siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin, syai'an, meskipun itu remeh atau kecil kekuasaannya, kemudian dia bersikap lembut, maka sikapilah lembut orang tersebut. Dikatakan oleh Muslim dari Aisyah. Dan Ibnu Umar ditawarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad bersama Rasul pada saat perang Uhud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Namun ditawarkan pada saat perang Ahzab, Nabi menerimanya dan membolehkannya. Diatkan oleh Bukhari, atau kita lihat catatan kaki terlebih dahulu. Wa fi akhir, di akhir hadis disampaikan, Nafi' mengatakan, qadim tu'ala, aku menemui Umar bin Abdul Aziz ketika itu beliau jadi khalifah. Perlu diketahui, sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dia jadi gubernur Madinah. Ya, maka ketika berbicara tentang kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, ada kekuasaan dia saat jadi gubernur, dan ada kekuasaan dia saat jadi khalifah. Nah ini saat beliau telah jadi khalifah. Maka aku sampaikan pada beliau hadis ini, hadis yang nanti akan kita baca. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkomentar, ini adalah batasan antara anak-anak dan dewasa. Wakataba, kemudian Umar bin Abdul Aziz memberikan instruksi ila umalihi, kepada para amilnya. Amil di sini maknanya gubernur. Ya, gubernur dalam istilah di masa silam sering disebut dengan sebutan amil. Ya, pekerja. Amil atas daerah ini, amil atas daerah itu artinya gubernur. Ya, perintahnya kepada para gubernur hendaklah bebani atau tetapkan liman balagha khamsa asrota, untuk anak-anak yang sudah berumur 15 tahun. Kemudian ya, sedikit melebar tentang masalah usia dewasa. Walil ulama aqwalun fi tahdidil bulughi, dan para ulama berselisih pendapat, ada sejumlah pendapat tentang tolak ukur usia baligh. Yang pertama adalah al-ihtilam. Adalah ihtilam, mimpi basah. Ibnu Hajar mengatakan bahasanya para ulama sepakat bahasanya ihtilam bagi laki-laki ataukah perempuan menyebabkan wajibnya orang tersebut bihi, dengan sebab ihtilam wajib untuk melakukan berbagai macam ibadah, berhak untuk mendapatkan hukuman had dan segala macam ketentuan hukum. Dan ihtilam yang dimaksudkan di sini adalah keluarnya air mani, ada fi' yang muncrat yang memancar, baik dengan sebab jima atau yang lain, dalam kondisi terjaga ataupun tidur. Ya, maka ini yang disepakati. Ya, tanda balik yang mujma'un alaih itu ihtilam, keluarnya air mani, mimpi basah atau yang lain. Ya, itu disepakati. Yang lain diperselisihkan. Kemudian yang kedua ada al-imbat, tumbuhnya bulu kemaluan. Hal ini disebabkan tindakan terhadap Bani Quraidah, yaitu min anna man ambata, ya, siapa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya maka akan dihukum mati karena dianggap dia mukotil, dia adalah orang dewasa yang ikut perang. Lama hukima ala mukotilatihim, tatkala diberikan vonis bahasanya mukotil, ya, yang ikut terlibat dalam perang itu dihukum mati. Ketika mereka Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah ini mengkhianati Nabi. Ibnu Hajar mengatakan, maka Imam Malik, Al-Lais, Ibn Sa'ad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr, Iktabar menganggap bahasanya al-inbat, tumbuhnya bulu kemaluan, itu adalah tolak ukur dewasa. Dengan alasan ini, jadi ini jadi pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Illa anna malikan, akan tapi Imam Malik tidaklah menegakkan hukuman had kalau tanda baliknya cuma ini. Ketika ada anak-anak yang mencuri dan diketahui dia sudah tumbuh bulu kemaluannya, kalau Imam Malik belum menjatuhkan hukuman had. Alasannya li subaha. Alasannya masih belum jelas, kebalirannya belum jelas, masih ada subhat anak-anak. Subhat anak-anak itu artinya ya masih teranggap ada unsur anak-anak yang menyebabkan belum layak untuk mendapatkan hukuman. Namun Imam Syafi'i menjadikannya dia tolak ukur dewasa, namun khusus untuk orang kafir. Kalau orang kafir, tolak ukur dewasanya sehingga dia dianggap mukotil ataukah tidak, terlibat dalam perang ataukah tidak, tolak ukurnya ini. Waktulifa kauluhu fi muslim. Dan namun perkataan Imam Syafi'i itu tidak selaras satu dengan yang lain tentang muslim. Dan ada pendapat yang lain yang ketiga mengatakan bahasanya tanda, di antara tanda balik adalah sampai berumur 15 tahun berdasarkan hadis Ibnu Umar. Dan di antara berpendapat demikian adalah siapa? Di antara berpendapat umur 15 tahun sudah tolak ukur balik adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau juga ulama, ya, beliau penguasa sekaligus ulama. Ya, redaksi hadisnya dari jurnal Nafi, Ibnu Umar bercerita padaku bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yaum Uhud. Apa itu aradah di catatan kaki? Aradul jais artinya mengecek kondisi pasukan sebelum berlangsungnya peperangan. Dinazar untuk melihat hayah kondisi dan ketertiban mereka, kedisiplinan mereka. Maka Nabi melakukan pemeriksaan sebelum terjadi perang Uhud. Dan aku ketika itu adalah berumur 14 tahun, Nabi tidak bolehkan. Namun kemudian ketika Nabi mengecek pasukan pada saat perang Khandaq, aku berumur 15 tahun dan Nabi bolehkan. Dan terdapat beberapa anak kecil menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat, namun Nabi enggan untuk membaiatnya. Contohnya diriatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Harmas ibn Ziyad. Beliau mengatakan, aku julurkan tanganku ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku masih kanak-kanak supaya Rasul membaiatku, namun Rasul tidak mau membaiatku. Kemudian diriatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Abdullah ibn Hisham. Ya, dan Abdullah bin Hisam ini menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan dibawa oleh ibunya Zainab bintu Humaid menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Zainab binti Humaid mengatakan, "Wahai Rasulullah, baiatlah dia." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa sagirun," dia masih anak-anak. Ya. Kemudian di antara nasihat berkenaan dengan sikap dengan anak, tura'i ahwala sigar wa kudratihim. Maka perhatikanlah dan pertimbangkanlah kondisi anak-anak dan kemampuan mereka. Maka ini ya mirip dan serupa dengan poin sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian jadi imam salat untuk banyak orang, maka percepatkanlah salat. Karena di antara jamaah itu ada anak kecil, orang tua dan yang lemah, orang-orang yang fisiknya lemah dan orang sakit. Dan jika salah satu kalian sholat sendiri, maka silakan dia sholat sebagaimana yang dia mau. Ini jadi mahalus syahid adalah fa'inafim asorir. Ada anak-anak kecil yang ikut sholat di masjid, maka jangan panjang-panjang. Maka hadis ini dalil bolehnya anak-anak ya, jamaah di masjid. Ya, bolehnya anak-anak dijak oleh orang tuanya untuk pergi ke masjid. Oleh karena itu Nabi katakan, Nabi pesan kepada para imam masjid, fa inna fihim asrir. Di antara mereka ada yang masih anak-anak. Kemudian hadis ini dalil bahasanya ya, sikap para sahabat meskipun sakit pergi ke masjid. Ya, pilihan praktek para sahabat yaitu mereka memaksakan diri meskipun kondisi sakit untuk pergi ke masjid. Wal marid, ada di antara mereka yang dalam kondisi sakit. Ya, meskipun sakit memang itu boleh sholat di rumah, namun praktek sahabat mereka lebih memilih di masjid daripada di rumah. Kecuali memang betul-betul tidak bisa pergi ke masjid. Oleh karena itu di hadis yang lain Ibnu Mas'ud menceritakan di masa Nabi ada sahabat yang dipapah dua orang untuk ditegakkan di saf, artinya jamaah. Dipapah dua orang itu sakit berat. Tidak mungkin cuma pilek kemudian dipapah dua orang, tidak mungkin. Dipapah dua orang, bahkan tidak cukup satu orang. Dipapah dua orang, bukan satu orang, namun dua orang. Ini sakitnya sakit berat. Namun gimana? Apa kemudian di rumah? Ya, enggak. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat itu meskipun dipapah dua orang, harus perlu ngerepotin dua orang untuk berangkat dan pulang, itu dijalani demi sholat di masjid. Dan Nabi pun mengatakan, seandainya orang itu tahu manfaat sholat jamaah subuh, demikian juga isya di masjid, maka akan pergi ke masjid meskipun sambil berangkat. Siapa itu orang yang pergi ke masjid sambil merangkak? Orang sakit, bukan orang sehat. Orang sehat gak perlu merangkak, kurang kerjaan atau gimana? Kurang kerjaan atau gimana orang sehat merangkak ke masjid? Jalan aja biasa. Ini merangkak, Nabi katakan orang yang faham ganjarannya, orang yang faham ganjaran sholat jamaah, ya, meskipun sakit dia akan ke masjid. Meskipun sakit dia akan pergi ke masjid jika orang itu faham salat berjamaah. Maka riwayat-riwayat ini menunjukkan bahasanya ya, orang yang sakit meskipun dia boleh di rumah lebih afdol di masjid. Meskipun boleh di rumah namun lebih afdol di masjid. Kalau ngerti ganjarannya, kalau ngerti besarnya pahalanya. Kemudian di antara kemudian kaidah dalam masalah pendidikan anak, satu kaidah yang penting takhfiful itab. Adalah teguran yang ringan. Di antara bentuk ringannya teguran ya Mbak tentu tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Tidak semua kesalahan ditegur. Itu diantara bentuk teguran yang ringan. tidak semua kesalahan dipermasalahkan. Ada hal-hal yang ya maklum anak-anak, ya biarkan. Ya, ada hal-hal yang parah, bahaya, gawat, nah itu yang ya patut ditegur. Dan negurnya pun ya negurnya pun tidak terus-menerus. Ya, sekali ya sudah. Demikian juga di antara bentuk tarfiful itab, tentu ya, salah pertama tidak langsung ditegur. Ya, maka boleh jadi dia lalai. Nanti kemudian dia ingat dengan sendirinya, kok diulangi lagi, nah baru ditegur. Berarti, oh ini memang ya memang kemudian seenaknya, nah, itu baru ditegur. Kalau dia lupa karena anak-anak dia lupa, akhirnya dia melakukan kekeliruan. Setelah melakukan kekeliruan dia kemudian baru kata orang Jawa, ngeh, oh iya salah ini ya. Maka tidak perlu ditegur. Karena dia sendiri sudah bisa mengetahui kalau dirinya keliru. Tapi kalau kemudian kelihatan bandelnya, bangkangnya, nah itu baru yang kemudian ya ini memang bibit-bibit untuk bandel, nah itu baru kemudian ditegur. Ya, tegurannya pun bahasanya bukan ya, bahasa yang menyesuaikan, enggak seperti ya, bos yang marah besar sama karyawannya misalnya, tentu tidak pakai bahasa-bahasa demikian. Tentu gak perlu kemudian sambil mukul meja keras-keras dan sebagainya. Ini anak-anak, ini bentuk takhfiful itab. Maka kaedahnya untuk anak-anak pada dasarnya, karena kondisi kejiwaannya, kemudian usianya, kemampuan psikologinya, maka kalau perlu ditegur, maka ditegur. Namun ya, teguran yang ringan. Kenapa perlu teguran yang ringan? Li atfal qudrat aqliyah. Karena anak ini punya kemampuan berpikir yang tentu akal lebih sedikit tanpa ragu dibandingkan laki-laki dewasa. Fatura'i idan, jika demikian maka perhatikanlah kemampuan akal mereka. Di antara bentuk teguran yang ringan, jangan disalahkan semua yang muncul, kekeliruan yang muncul dari mereka. Jangan salahkan semua. Ada yang dianggap wajar, ada yang dimaklumi, dan ada yang tidak. Bal in akhattahum, namun jika Anda hukum mereka, Anda salahkan mereka, salahkanlah sebagian perbuatan mereka, tajawas kemudian lewati sebagian yang lain. Lewati artinya maklumi yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan label untuk anak-anak, demikian juga perempuan, bahasanya mereka sufaha. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Wa dzalika fil jumlah, dan ini tentu secara global. Ya, ini sufaha salah satu maknanya adalah salah satu makna sufaha jamak dari safi, salah satu maknanya adalah melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan dalam keadaan ngerti kalau itu keliru. Ini ngerti kalau ini bahaya, namun ya coba-coba atau semacam itu. Ah kayaknya enggak apa-apa lah kan. Padahal itu bahaya. Sebenarnya ngerti secara teoritis ini bahaya, namun ya, sekali dua kali enggak apa-apa. Nah itu namanya safi. Dan secara umum hal semacam ini, tindakan-tindakan safi ini ya, secara umum banyak terjadi pada anak-anak dan banyak terjadi juga pada perempuan. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan laki-laki juga safi. Nah, ya, namun kalau pakai kemudian selanjutnya perbandingan ya, yang dominan demikian itu dilakukan, tindakan safih itu dilakukan kepada anak-anak, demikian juga perempuan. Kama qala dzalika jumhurul mufassirin, sebagaimana penjelasan mayoritas ulama tafsir ketika menjelaskan firman Allah taala, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, maka janganlah berikan kepada safih harta kalian yang Allah jadikan sebagai penegak urusan kalian. ya, berikanlah rezeki mereka, berikanlah nafkah mereka, yaitu nafkah makannya, dan berikanlah nafkah pakaian untuk mereka, dan katakanlah untuk mereka perkataan yang baik. Dan aku telah sebutkan dalam bukuku Fiqih Ta'amul Baina Zawjain firman Allah Ta'ala, ya, praktek Nabi dalam masalah menegur istri di surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Wa id asarun nabiyyu ila ba'di aswajihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan pada sebagian istrinya, menyampaikan perkataan rahasia pada salah satu istrinya, hadisan satu perkataan. Namun ternyata istri tersebut malah menceritakannya kepada yang lain. Falamma naba'at bihi, ternyata tatkala dia telah menceritakan hadis yang Nabi, perkataan yang Nabi rahasiakan tadi, wa adharahu Allahu alaih, kemudian Allah nampakkan dan Allah perlihatkan kalau itu adalah keliru, arfa ba'dahu wa arda an ba'din, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sebagian kekeliruannya dan berpaling dari sebagian kekeliruan yang lain. Ya, maka demikian cara Nabi dalam menegur istrinya. Ya, ketika istrinya punya beberapa poin kesalahan, arfa ba'dahu. Ya, Nabi tunjukkan, kamu salah dengan ini. Dan sebenarnya ada yang lain, namun itu cuma disimpan. Ya, tidak dianggap. Wa arda an ba'd. Sedangkan yang lain dianggap, lewati saja tidak dianggap. Wa bayantu hunaka, dan telah saya jelaskan di buku tersebut, Fiqih Ta'amul Baina Zawjain, biasanya istri jika dia keliru misalnya dalam 10 hal, ya, maka tegurlah di 5 saja, atau 6, atau kurang, atau lebih. Dan biarkan teguran, jangan ada teguran di sisanya. Fa inna Allah qala, karena Allah menceritakan tentang nabinya, arafa ba'da wa arada an ba'd. Nabi memberitahukan kesalahannya, sebagian kesalahannya, dan berpaling dari sebagian yang lain. Fal atfal fi hadzal bab kadzalik. Maka sikap kepada anak-anak dalam masalah ini, dalam masalah teguran, itu pun seperti itu. Ya, itu pun seperti itu. Kenapa? Karena titik kesamaan tadi dikatakan di atas, safih, sama-sama safih. Ya, maka sikap kepada orang yang potensi untuk safahnya itu tinggi, maka adalah dengan sikap yang dicontohkan di sini. Tidak semua dipermasalahkan, ada yang dimaklumi. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dari Anas berumur 10 tahun sampai Nabi wafat, Anas berumur 20 tahun. Maka 10 tahun, 10, 11 masih kanak-kanak. Wallahi demi Allah, Nabi tidak pernah mengatakan padaku uf sekalipun. Tidak pernah Nabi berkata kepadaku sesuatu yang tidak aku lakukan. Nabi tidak pernah mengatakan hal fa'al takada, seharusnya kamu begini dan begitu. Ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yufham min hadza, namun tidak, jangan dipahami dari hal ini, tidak boleh menghukum dan menegur bikuliah sama sekali. Ini bukan berarti tidak boleh ditegur sama sekali, perlu ditegur. Namun sabata telah terbukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah valid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum sebagian kesalahan dan menegurnya. Ya, di antara kemudian di antara contoh teguran Nabi dalam hal ini kepada istrinya adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah. Aisyah mengatakan, ala hadis hukum anni wa an Rasulillah, maka aku ceritakan kepada kalian tentang aku dan Rasulullah. Kami katakan, tentu. Aisyah mengatakan, lamma kanat lailati, saat malam itu malam giliranku. Allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi, di malam itu Nabi di rumahku. In qolaba, Nabi pulang. Ya, Nabi pulang setelah Isya, Nabi pulang. Setelah sampai di rumah, Nabi melepas ridaknya. Ya, nampaknya beliau pakai ridak dan izar. Ya, ridak dan izar itu pakaian laki-laki ketika kondisi ihram. Ridaknya dilepas di kamar Aisyah. Ya, ketika satu kamar dengan Aisyah, ya, pulang di malam hari, Nabi melepas ridaknya. Wa khala'ana 'alaihi, Nabi lepas sandalnya. Kemudian Nabi letakkan keduanya ing dari jilahi di dekat kakinya. Wa basata tarfa izarihi ala firasihi. Kemudian Nabi hamparkan ujung ujung izarnya ala firasihi pada tempat tidurnya. Dan Nabi fattaja'a, kemudian tidur berbaring. Falam yalbas ila raithama, maka tidaklah berlalu waktu yang lama ila raithama, catatan kaki ila raithama ila qadruma, kecuali sekedar Nabi mengira aku sudah tidur. Ketika Nabi mengira aku sudah tidur, maka Nabi mengambil ridaknya ruwaidan pelan-pelan. Nabi pakai sandal ruwaidan pelan-pelan. Dan Nabi membuka pintu, ya tentu juga pelan-pelan. Fakhoja lalu keluar, dan itu juga tentu pelan-pelan. Akhoda rida ruwaidan, ruwaidan maknanya qalilan latifan, ya, sedikit-sedikit lembut supaya tidak membangunkannya. Summa ajafahu, dan Nabi biarkan pintu itu tidak tertutup. Catatan kaki, summa ajafahu ay aghlaqahu, menutupnya. Wa inama fa'ala dhalika sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melakukan itu semua fi khufyatin, dengan sembunyi-sembunyi, supaya tidak membangunkan Aisyah. Ya, wa yakhruju min anha, dan meninggalkan Aisyah, yang rubama boleh jadi dia akan tertimpa wahsyah. Ya, wahsyah itu ketakutan karena kesendirian. Fin firadiha, ketika dia sendirian di rumah di kegelapan malam. Ya, summa ajafahu, berarti dan Nabi menutup pintu ruwaidan pelan-pelan. Fa ja'altu dar'i fi ra'si. Ya, maka kemudian aku memakai dar'. Ya, dar' maknanya long dress. Ya. Semacam jubah, firasi aku pakai dari atas kepala. Di catatan kaki, fajal tu dar firasi dar ulmar ah komisuha, komis, komis itu long dress, bukan baju Pakistan tu, ofnya orang Indonesia saja, bukan maknanya secara maknanya, komis itu long dress, pakaian yang menutup seluruh badan. Pakaian berjahit definisinya adalah pakaian berjahit menutup seluruh badan. Waktamartu, kemudian aku memakai khimar. Catatan kaki, alqaitu ala ra'si, aku pasang pada kepalaku al khimar, kerudung. Wahuwa, dan khimar adalah sesuatu yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi kepalanya. Kemudian wataqanna'tu izari, catatan kaki, taqanna'tu izari hakadha fil usul, demikian di usul, di usul manuskrip, jadi di versi-versi yang ada, izari bi ghairi ba fi awalihi, maka ana bi makna labistu izari, sepertinya maknanya adalah aku memakai izarku. Falihada udhiya binafsi, oleh karena itu muta'adi dengan sendirinya. Harusnya taqonna tu bi izari. Ya, secara bahasa, secara nahu harusnya taqonna tu bi izari pakai ba. Namun di sini riwayat di usul manuskrip semuanya biroiri ba. Enggak ada pakai bi izari. Ya. Maka ini berarti muta'adi dengan sendirinya. Ya, jadi pakai izar. maka beliau pakai izar sejenis sarung, kemudian long dress, kemudian pakai kudung. Tiga kain yang dipakai mau keluar rumah. Ada khimar, ada komis, kemudian ada izar. Sumang tolak tu, kemudian aku berangkat ala ithrihi di jejak Nabi, mengikuti jejak Nabi. Hatta ja'a al-Baqi, ternyata Nabi datang ke Baqi, kemudian berdiri. Kemudian lama berdiri, kemudian mengangkat kedua tangannya sebanyak tiga kali. Jadi sini dalil kalau doa di makam angkat tangan. Ya, doa di makam itu dengan angkat tangan. Suman harfa, setelah itu Nabi balik kanan. Fan harf tu aku pun balik kanan. Fa'asro'a, Nabi jalan cepat. Fa'asro'a tu maka aku jalan lebih cepat. Faharwal tu, arwal tu itu lari-lari kecil. Faharwala Nabi lari-lari kecil. Faharwal tu aku pun lari-lari kecil. Fa'ahdor, fa'ahdor tu. Nabi sampai rumah, aku pun sampai rumah. Oh, atau maaf, ahdor ternyata maknanya bukan sampai. Tujuh, fa'ahdor, fa'ahdor tu al-ihdor al-adu. Al-adu, adu itu ya, lari. Fa'ada, fa'adautu. Fa'ada Nabi lari, fa'adu aku pun lari. Fahuwa maka adu itu fauqa harwalah. Lebih dari di atasnya lari-lari kecil. Fasabaktuhu fadakhaltu. Aku bisa lebih dulu dari Nabi sehingga aku masuk rumah duluan. Falaisa ila an tajatu maka jedanya tidaklah kecuali aku sekedar berbaring, fadakhala lalu Nabi masuk. Ya, masuk rumah kemudian copot-copot. Baring Nabi datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malak ya Ais. Ada apa engkau wahai Ais? Hasyan rabiyatan." Lihat catatan kaki. Hasya rabiyah. Ya Yusufil Ais fatushin wa dhumuha. Ya Aisy boleh, ya Aisyah boleh. Wa ma wajahani cariani dua cara baca yang terjadi fi kulli murhamat untuk semua tarhim. Ini namanya tarhim. Tarhim bisa aslinya Aisyatu kemudian Aisyah, boleh juga itu dianggap sebagai isim yang berdiri sendiri sehingga ya Aisyu. Hasyan maknanya qad waqa'a 'alaika al-hasyu. Ya, sungguh alaiki al-hasya. Engkau mengalami hasya. Apa itu hasya? Arabu wa tahyut. Ya, apa? Terengah-engah. Tahyid, ngos-ngosan. Tahyid, ngos-ngosan. Arabu itu artinya ya bertambah riba. Ya karena orang ngos-ngosan tambah dadanya naik turun ya. Alladhi ya'ridul musyrik, yang terjadi pada orang yang musyrik fi masyihi. Ya, orang yang ngebut dalam berjalan, al-mutahid fi kalamihi. Ya. Atau demikian juga orang yang keras perkataannya, orang yang marah itu juga naik turun. Min irtifa'in nafas, yaitu watawatur, bolak-baliknya bernapas, tawatur itu bolak-balik, silih berganti. Ini ambil napasnya bolak-balik, irtifa' naik. Untuk napas. Yukal imra'atun hasya wa hasya, rajulun hasya wa hasyush. Aslahu min asoba arab wa hasyahu. Man asalnya adalah man orang yang asoba hasyahu. Hasya maknanya adalah paru-paru. Asoba arabwa hasyahu. Rabiyah artinya murtafiatul batn. Perutnya naik. Kenapa kamu tersengal-sengal? Kenapa kamu terengah-engah, ngos-ngosan? Ya Aish, hasyan rabiyah. Kenapa kamu ngos-ngosan, tersengal-sengal. Kalau Aisyah mengatakan kultulah syekh, tidak ada apa-apa. Nah. Maka Nabi mengatakan, ceritakan padaku atau Allah akan bercerita kepadaku. Dan dia adalah Al-Latif Al-Khabir. Dan yang maha lembut dan lagi maha mengetahui. Aku katakan, wa Rasulullah bi abi anta wa umi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, fa akhbartukum, dan aku cerita. Oh, fa anti sawat, berarti kamu tadi hitam-hitam. Ya, aku lihat di depanku. Sawat disini artinya asars, ya, sosok. Qultu na'am, betul. Falahadani fi sadri lahdatan au ja'atni. Lahada bisa pakai takhfif, boleh pakai tasdid, artinya dafa'. Nabi dorong. Ya, Nabi dengan tangannya Nabi dorong dadaku, lahdatan satu dorongan yang itu membuat aku sakit. Ya. Dan Nabi mencela, menegur. Ya, maka tadi kata Anas Nabi tidak pernah menegur, itu bukan berarti sama sekali, namun Nabi pun menegur yang perlu jika dirasa memang perlu ditegur. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.